السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الحمد لله الذي شكر فلا الله قبل صوته نعمة الله. Kita alhamdulillah bisa kembali meneruskan pembahasan kita dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi kita taufik untuk senantiasa menempuh jalan menuju syurga Allah yang Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Ikhwan fi din, azakumullah, kita masuk pada bab at-tas'ashar, bab yang ke-19, yakni bab tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. عرض خربت على سلعته الجنة على عباده وثمنه الذي طلبه منه. Tawaran Allah Subhanahu wa taala akan surga kepada hamba-hambanya dan harganya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari hamba-hambanya untuk mendapatkan surga tersebut, di mana tawaran jual beli ini hanya Allah peruntukkan kepada mereka yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa untuk mereka itu syurga. Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun, di mana mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Ikhwanna fi din, a'azzakumullah, inilah jual beli kita dengan Allah. Jual beli kita dengan Allah tabaraka wa taala, di mana apapun yang sebenarnya, apapun yang kita dapatkan dari Allah dalam kehidupan ini akan fana, akan habis dan akan hilang. Mulai dari kehidupan kita sendiri, nah, harta benda dan sebagainya, kita pasti akan meninggalkannya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi ini akan hancur binasa. Pasti kita akan meninggal dan pasti akan kita meninggalkan dunia ini. Namun demikian, sebuah kepastian ini tidak Allah sia-siakan. Ada jalan terbaik yang Allah tawarkan, jalan pintas masuk syurga, jalan terbaik. Nah, yakni kita mengorbankan jiwa dan harta benda kita untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, sebuah nasihat dari seorang ibu, naam, kepada imam besar, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernah ibu beliau berkirim surat kepada anaknya Ahmad Ibn Zainiyah. Di dalam surat beliau, ibunya menyatakan, demi Allah, saya serahkan engkau wahai anakku, ya, untuk agama Allah. Saya tidak akan menuntut engkau, kamu jauh dari saya. Ini kata ibunya, masya Allah. Saya tidak akan menuntut engkau di hadapan Allah di akhirat nanti kalau kamu jauh dari saya. Manakala engkau serahkan kehidupanmu untuk Allah, untuk agamanya. Namun saya akan menuntut engkau kalau kamu tidak menolong dan mengurus agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, subhanallah, nasihat seorang ibu kepada anaknya. Inilah kaum muslimin azakumullah, para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, untuk mendapatkan tawaran Allah ini, kalau mereka berperang di jalan Allah, itu anak-anak mereka, para sahabat, mereka bawa ke tempat ketinggian. Anak-anak mereka, para sahabat ini, dibawa ke tempat ketinggian untuk menonton pertempuran di bawah. Sebagaimana dalam Al-Bidayah wa Nihayah dikisahkan, di antara anak-anak ini ada yang berteriak, lihat ayah saya membunuh. Lihat saudara saya membunuh. Lihat ayah saya terbunuh. Lihat saudara saya terbunuh. Subhanallah. Demikian kalangan salafun salih untuk mendapatkan ini silah, ya, kalau kita barang dagangan, tapi yang Allah tawarkan adalah syurga. Ya. Mus'ab bin Umair dalam perang Badar, ketika Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat kepada mereka, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha samawati wal ard, bergegas-gegaslah kalian menuju ampunan dan surga yang luas seluas langit dan bumi. Sahabat ini yang lagi makan kurma, menyakan bakhin-bakhin. Kata Nabi, malaka antakula bakhin-bakhin. Kenapa kau menyatakan bakhin-bakhin? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, al-jannah arduha samawat wal-ard. Ya Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi? Kata Nabi, arduha samawat wal-ard. Kemudian sahabat ini menyatakan, innaha lahayatun tawila. Sungguh ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Beliau buang kurmanya, kemudian maju ke medan jihad dan mendapatkan syahadat. Wa qatilu wa yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna. Ikhwana fi din azakumullah, terkadang kita membayangkan peperangan dalam membela agama Allah sebuah kengerian, ya, sebuah kengerian, menakutkan, mengkhawatirkan. Itu ketika kita belum dalam kancah pertempuran. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam kancah pertempuran membela agama Allah dengan keikhlasan, ra'ab, rasa takut itu Allah hilangkan. Dan kalaupun terbunuh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak lebih sakit daripada digigit semut. Ikhwana fi dinna azakumullah, wa'adan alaihi haqqa. Ini adalah janji yang benar dari Allah ketika kita mau membeli syurga Allah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada kita. Ketika agama ini membutuhkan pengorbanan harta benda, kita ikhlas sia-sia. Dan ketika nyawa jiwa dibutuhkan oleh agama ini, maka kita pun siap. Dan inilah jalan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang bertakwa. Innalah hayatul dunya, kehidupan kita ini seperti ini sangat panjang. Nah, yang terkadang bagi kita yang membuat kita ini lemah, itu karena kita terlalu turul amal, terlalu panjang angan-angan. Nah, kita terlalu, karena Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam membagi tiga waktu, menghadapi tiga masa ini, masa telah lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa yang telah lewat, kata Nabi, gak usah disesali, la takullahu anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Dan sudah terjadi sudah, qadarullahu ma syaa'a. Masa yang akan datang ini, yang belum terjadi ini, yang membuat kita lemah. Bagaimana nanti anak saya? Bagaimana nanti usaha saya? Bagaimana nanti keluarga saya? Coba lihat. Turun amal. Nah, padahal kita tidak punya kemampuan ya, ikhwan fillah. Kita tidak punya kemampuan untuk apa? Merubah apa yang telah Allah takdirkan esok nanti. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat salafun salih radhiyallahu alaihim ajma'in ya, mereka menyerahkan urusan besok kepada Allah. Wa uqawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Nabi Allah Ibrahim menyatakan, saya serahkan urusanku kepada Allah. Urusan kita. Bagaimana keyakinan Nabi Allah Ibrahim ketika diperintah oleh Allah terhadap anaknya yang masih bayi, terhadap istrinya yang tidak ada tempat bernaung, tidak ada sumber makanan dan sumber minuman, tapi dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha basirun bil ibad. Sungguh Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Ya ikhwan fillah, dalam ayat ini takkid dari Allah, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pasti Allah akan memberikan surga. Satu. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman dengan mau berjuang di jalan Allah, kemudian menunjukkan sabitnya adanya syurga. Menunjukkan adanya syurga. Nah, kemudian juga keutamaan lain, idhafatu hadzal aqd ila nafsihi. Akad jual beli ini Allah sendiri, Allah sandarkan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya. Innallaha syara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtulun haqqan 'alaihi haqqan wa'dan 'alaihi haqqan. Sebuah kepastian ya ikhwah. Nah, kemudian ini yang pertama, bagaimana kita berjual beli dan menerima tawaran jual beli ini, harta kita ini dan kehidupan kita ini adalah dari Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan dan harta benda. Kemudian dengan apa yang Allah berikan itu, Allah memberi lagi dengan syurga, kenikmatan terbesar di akhirat yang kita akan memasukinya. Kita ini tidak punya hak terhadap kehidupan kita. Kita ini tidak punya hak terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, karena semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah mau cabut, kita tidak punya hak untuk menuntut dan berat hati. نسأل الله السلامة والعافية. إخواننا في الدين أعزكم الله. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah dan mengorbankan Naam, apa yang Allah berikan kepadanya untuk agama Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Masalah yang kedua. Ya. Al-bab al-hadil 20 fi asma'il jannah. Pada nama-nama syurga. Nama-nama syurga wa ma'aniha dan makna-maknanya. Laha 'iddatu asma'in bi'tibari sifatiha. Syurga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat ini memiliki beberapa makna. Beberapa nama dan sifat-sifat. Yang pertama adalah al-jannah. Syurga itu sendiri. Al-jannah. Ini mencakup semua kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Mencakup semua kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nama yang kedua dari nama-nama syurga adalah Darussalam. Darussalam. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan lahum darussalam 'inda rabbihim. Untuk mereka orang-orang beriman ada darussalam, nama syurga di sisi Rabb mereka. Juga dalam surah Yunus Allah Ta'ala menyatakan wallahu yad'u ila darussalam. Allah menyeru memanggil ke darussalam. Ini nama syurga. Nah, sifatnya surga adalah tempat keselamatan. Juga Allah Ta'ala katakan wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan penghormatan kepada mereka di dalam surga adalah ucapan salam. Kemudian nama yang ketiga, Darul Khuld. Darul Khuld. Dinamakan di sini, dinamakan surga dengan Al-Khuld, ya, karena mereka kekal tidak akan keluar lagi selamanya dari surga. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ato'an ghaira majdud, pemberian yang tidak habis-habisnya. Inna la rizquna ma lahum min nafad. Surga ini adalah rezeki dari kami, tidak ada tempat, tidak ada penghentiannya. Juga Allah Ta'ala katakan wa ma hum minha mukhrajin. Mereka tidak akan pernah keluar dari syurga. Ini nama yang ketiga. Nama keempat dari nama-nama syurga adalah Darul Maqamah. Ya, negeri tempat tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Mereka penghuni surga menyatakan segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna Rabbana laghafurun syakur, sungguh Rabb kami Maha Pengampun syakur. Alladhi ahallana daral maqamah, yang telah menempatkan kami di daral maqamah, tempat tinggal. Min fadlihi, dari keutamaan dari Allah. Nama yang kelima, Darul Ma'wa. Darul Ma'wa. Dalam surah An-Najm ayat 15 Allah Ta'ala menyatakan 'indaha jannatul ma'wa. 'Indaha jannatul ma'wa, tempat kembali. Nah, ikhwan fillah, jazakumullah. Juga di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 Allah Taala katakan, wa anna man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembali. Nama yang keenam, yakni Jannatu Adn. Jannatu Adn. Nah, Allah Ta'ala katakan dalam surat Maryam ayat 6 ayat 51, Jannatu Adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Surga Adn. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan hamba-hambanya dengan ghaib. Juga Allah Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, Jannatu Adnin yadkhulunaha. Surga Adn yang mereka akan memasukinya. Juga dalam ayat Shaf ayat 12, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, tempat-tempat yang indah yang bagus dalam surga Adn. Nama yang ketujuh dari nama-nama surga adalah Darul Hayawan. Darul Hayawan. Nah, yakni tempat kehidupan. Wa in dalam surah Al-Ankabut ayat 64 Allah Ta'ala menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan, kehidupan yang sebenarnya. Nah, karena di dalamnya tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Nah, nama yang kedelapan, jadi banyak nama ya, dari nama-nama surga, Al-Firdaus. Nama yang kedelapan dari nama-nama surga adalah Al-Firdaus. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 Allah Ta'ala katakan, ulaika humul waridu alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu yang mewarisi surga Firdaus, yang kekal mereka di dalamnya. Ini tingkatan surga yang paling tinggi. Demikian dalam surah Al-Kahfi ayat 107 Allah Ta'ala katakan, innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Nama yang kesembilan dari nama surga adalah Jannatul Na'im. Jannatul Na'im, surga yang mencakup berbagai macam kenikmatan. Dalam surah Al-Qanan ayat 8 Allah Ta'ala katakan, innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatul na'im. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih, untuk mereka jannatul na'im. Nama yang ke-10 dari nama surga adalah Al-Maqamul Amin. Al-Maqamul Amin. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 Allah Ta'ala katakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin. Yani di tempat yang aman. Yani yang dimaksud adalah surga. Maqam amin, nama dari nama surga. Nama yang ke-11 dan 12, nama yang ke-11 adalah Maq'adu Sidq. مقعد شرف juga qada musyrik yang kedua qada musyrik dalam surah Al-Qamar ayat 54 Allah taala menyatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga dan dalam sungai yang berada di maq'adi sidq. Nama dari nama surga. Semua makna-maknanya adalah makna-makna yang menggembirakan, yang diharapkan. Tabarakallah. Ini bab yang ke-21. Bab berikutnya adalah fi adadil jannatil wa anna naw'an jannatan min dhabi wa jannatan min fidda. Nah, adadul jannat, jumlah surga, bahwa sesungguhnya dari jumlah-jumlah surga ini ada dua macam. Nah, dua surga dari emas dan dua surga dari perak. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, beliau ceritakan anna Ummar Rabi' ibnat al-Barra', sesungguhnya Ummar Rabi' putri al-Barra', وهي أم حارثة ابن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة حارثة ابن سراقة يا adalah sahabat yang masih kecil, masih belia, yang ikut dalam perang Badar. Selesai perang Badar, ibunya, yakni Ummu Rabi', mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, tidakkah engkau memberitakan kepadaku tentang keadaan Harithah, anaknya. Ya. Wa kana qutila yawma Badrin asabahu sahmul ghar. Dan Harithah ini termasuk sahabat yang terbunuh dalam perang Badar, terkena panah. Nah, kata wanita ini, in kana fil jannah sabar, kalau dia di surga maka saya akan bersabar. Subhanallah, harapan ibu seperti ini, ibu sahabat seperti ini, yang diharapkan anaknya masuk surga. Kalau masuk surga selesai, kelas, saya bersabar. Wa in kana ghayra dhalik tahattu alayhi bil buka. Tapi kalau dia tidak seperti itu, yakni tidak dalam surga, maka saya akan terus menerus menangis. Ya. Jadi yang ibu-ibu salafiyat yang mereka harapkan bagaimana anak-anaknya itu menjadi penghuni surga, Mereka tidak nah, memikirkan jauh bagaimana nanti kalau dalam peperangan. Nah, coba lihat. Bagaimana nanti kalau kamu dibunuh, bagaimana kamu ini, tidak, mereka lepaskan anak-anak mereka. Maka seperti yang kita katakan tadi, mereka didik anak mereka untuk menonton jihad, peperangan. Qala, kata Nabi, ya Umm Haritha, innaha jannatina minal jannah, wa inna bannaka asabal firdaus al-a'la. Masyaallah. Wahai Umm Haritha, sungguh surga, surga, na'am sungguh, na'am al-batatin fil jannah. Taman-taman itu berada dalam surga, dan sungguh anakmu telah mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Subhanallah. Di dalam hadis sahihain Bukhari Muslim min hadis Abu Musa al-Ash'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jannatani min dhabin, ada dua surga yang dari emas, aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejananya, perhiasan-perhiasannya, dan apa saja yang ada di dalamnya adalah emas. Wa jannatani fiddatin aniyatuhuma wa hulliyatuhuma, dan ada dua surga, semua bejana-bejananya dan perhiasannya adalah dari perak. Wa ma fihima, dan apa yang ada di dalam keduanya. Nah, subhanallah. Makanya emas dan perak diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki dan wanita. Emas, ya, emas. Adapun bejana-bejana, alat-alat dapur dari emas dan perak, itu diharamkan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki yang diharamkan adalah emas. Nah, emas, perhiasan emas. Adapun perak, nah, fiddah, ya, perak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cincin dari fiddah, dari perak. Jadi emas itu perhiasan emas untuk perempuan. Adapun alat-alat dapur, bejana-bejana ania, diharamkan untuk umat ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'kulu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi suhafihima. Jangan kalian makan pada alat-alat dapur dari emas dan perak. Fa inna lahum walakum fil akhirah. Ayat kama qala Nabi. Karena alat-alat dapur aniyah yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka orang kafir di dunia ini, dan untuk kalian nanti di akhir. Untuk kalian di akhir. Ya ikhwah, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini terasa lama karena sifat dunia yang kita hidup di dalamnya hulwatun hadirah, manis dan hijau, menipu mata, ya. Sementara dibandingkan dengan kenikmatan Allah dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang Allah siapkan kepada orang-orang bertakwa, penghuni syurga, kenikmatannya abadan, abadan selama-lamanya. Yang Allah Subhanahu wa taala hanya menyiapkan surga ini bagi mereka yang hanya takut kepada Allah. Liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jannatan, dua surga ini. Surga yang di dalamnya bejana-bejana dari emas, dan surga yang di dalamnya bejana-bejana dari perak. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin a'azzakumullah. Kemudian masalah lain adalah fi dzikri bawabil jannah, penyebutan penjaga pintu surga, wa khazanatuha. Allah Subhanahu wa taala katakan, wasiqal ladina taqaw ila rabbihim ila al-jannah, wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'u wa qudiyat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salaam 'alaykum. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa menuju Rabb mereka, oleh Rabb mereka ke syurga. Hingga ketika mereka penghuni surga ini masuk ke dalamnya dan dibukakan pintu-pintu surga, maka penjaga surga menyambut mereka dengan ucapan salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Kalian telah berbuat kebaikan. Masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal. Disambut dengan sambutan keselamatan. Sambutan yang merupakan kenikmatan yang luar biasa. Di saat mereka selesai menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ya, berdiri di mahsyar menunggu keputusan dari Allah, melewati sirat yang kemudian mereka sampai ke pintu surga dan mereka disambut dengan ucapan keselamatan oleh malaikat penghuni surga. Nas'alullah ayyaj'alana min ahli jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah penghuni syurga. Di dalam hadis Muslim dari hadis Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an Anas ibn Malik dari sahabat Anas ibn Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, katana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati bab al-jannah yawm al-qiyamah. Saya akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fastaftihu, maka saya minta dibukakan pintu surga. Fayaqulul khazin, maka penghuni surga itu pun bertanya, man anta, siapa kamu? Faqulu, maka saya pun menjawab, Muhammad. Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga surga pun menyatakan, bala umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Ya, benar, saya telah diperintah agar saya tidak membuka pintu surga untuk seseorang pun sebelum engkau. Yang ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan umat beliau, dan umat beliau. Sebagaimana hadis Hammam bin Munabbih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nahnu sabiquna al-awwaluna yawm al-qiyamah. Kita adalah orang-orang yang terdahulu dan pertama nanti pada hari kiamat. Nah, ya, walaupun apa, kita adalah umat terbelakang, paling belakang. Nah, tetapi di akhir kita adalah umat yang terdepan masuk ke dalam syurga. Nah, nas'alullah as-salamat wa rahmat. Ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. kenikmatan dari Allah Taala untuk umat ini. Mereka naam adalah orang-orang yang pertama nanti masuk ke dalam syurga. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hal ini. Di dalam hadis yang lain di antaranya hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atani Jibril fa'akhadha bi yadi, bahwa Jibril mendatangiku dan mengambil tanganku, fa'arani babal jannah, kemudian memperlihatkan kepadaku pintu surga, alladhi tadkhulu minhu ummati, yang dari pintu tersebut umatku akan masuk ke dalam surga. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, wadattu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilayhi. Saya sangat senang agar saya bersama engkau supaya saya bisa melihat pintu surga. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ama innaka ya Abu Bakr awwal man yadkhulul jannata min ummati. Adapun engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dari umatku. Inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian para sahabat, ya akhwat. Kemudian para sahabat, mereka orang-orang yang dimubasyyirin bil jannah, digembirakan dengan surga. Nah, maka tepatlah kalau misalnya kita umat yang jauh di masa Nabi untuk memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pengamalan dan pemahaman mereka. Karena secara nas mereka yang diakui oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jalan yang paling selamat adalah kita mengikuti jalannya salaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kemudian berikutnya, fi dzikri as-sabiqin min hadhihi al-ummah ila al-jannah wa sifatuhum, penyebutan orang-orang yang terdahulu dari umat ini yang masuk ke dalam surga dan sifat-sifat mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awwalu zamratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Bahwa sesungguhnya orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, suratuhum ala suratil qamar, bentuknya yakni sifatnya mereka itu seperti bulan purnama, bulan di malam bulan purnama. Nah, subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah betul-betul dari umat ini yang utama dan digambarkan oleh Nabi sifatnya mereka itu, suratuhum, bentuknya mereka itu seperti bulan purnama masuk ke dalam surga. Ya. Yang mereka ini la yamsukun wala yataghawwatuna fiha wala yatamakhafuna fiha. Mereka tidak akan pernah lagi meludah, buang air besar, buang ingus di dalam surga. Tidak ada lagi sesuatu yang terhinakan di sana. Nah, tidak ada lagi. Sebagaimana kalau perempuan-perempuan, wanita-wanita, salihah yang masuk ke dalam surga, nah, mereka itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mereka adalah suci, mutahharah. Suci berarti tidak ada lagi hadat kecil, tidak ada lagi hadat besar seperti kita di dunia ini. Subhanallah. Aniyatuhum wa amsyatuhum dzabal fiddah. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tabarakallah. Walikulli wahid minhum zawjatan. Dan setiap seorang dari mereka itu ada dua orang zawjah. Ya istri, ya dari kalangan bidadari. Yura mukhsaqihima min wara'il lahm min al-husn. Yang naam sungsung tulang betis mereka itu nampak dari balik daging-daging karena keindahan mereka. Naam. Lakhtilafi bainahum wala tabaghat. Mereka itu subhanallah. Ya. La lakhtilafa bainahum wala tabaghat, tidak ada perselisihan, tidak ada saling memarahi. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati penghuni surga itu di atas satu hati. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyan. Hanya bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Inilah penghuni surga. Ya. Ada wanita muslim bertanya terus nanti bagaimana wanita-wanita penghuni surga. Dari kalangan istri-istri wanita-wanita salihah. Nah, insyaallah nanti di belakang penjelasan Syekhul Islam Ibnu Qayyim, mereka akan menjadi penghulu-penghulu bidadari-bidadari di dalam surga. Di sana tidak ada lagi kecemburuan. Tidak ada lagi kecemburuan. Saya mengatakan, saya nanti kalau dalam surga gimana ya, saya sama suami saya saja. Tidak ada lagi sifat-sifat seperti itu. Nah. Ya. Nas'alullah as-salamu alaikum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli jannah. Dalam riwayat yang lain seperti bintang-bintang di langit. Ikhwan Abidin, di dalam hadis Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad, Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urida 'alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Ditampakkan kepadaku tiga orang pertama dari umatku yang masuk ke dalam surga, dan demikian ditampakkan kepadaku tiga orang pertama yang masuk ke dalam api neraka. Nah, fa'amma, adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu thalathati yadkhuluna al-jannah, tiga yang pertama masuk ke dalam surga, fasyahidu wa 'abdun mamlukun lam yushghilhu raqqud dunya 'an ta'ati rabbih wa faqirun muta'affifun du'ayalin. Adalah orang yang musyahid, budak yang dia tidak disibukkan oleh dunia dari ketaatannya kepada Rabbnya. Kemudian orang miskin yang menjaga dirinya tidak meminta-minta, menjaga dirinya dari perkara yang haram, padahal dia memiliki keluarga. Ya, kan banyak orang yang miskin, betul miskin, tetapi tidak menjaga kehormatannya. Pergi ke jalan-jalan, ke perempatan jalan, minta-minta, ke emperan-emperan toko meminta-minta. La haula wala quwwata illa billah. Dan banyak orang sekarang ini mau diakui sebagai orang miskin. Coba lihat. Pengen, dia tidak mau kalau tidak diakui bahwa dia adalah orang miskin. Marah dia kalau tidak dapat KTP, kartu apa tuh? Kartu, kartu sejahtera sekarang ya. Nah, mengamuk dia kalau tidak dianggap orang miskin. La haula wala quwwata illa billah. Para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, bagaimana miskinnya mereka? Mus'ab bin Umair meninggal cuma ada pakaian di badannya, ditutupi kepalanya, nampak kakinya, ditutupi kakinya, nampak kepalanya. Sahabat Abu Hurairah bagaimana tidak punya tempat tinggal. Para sahabat pergi keluar perang tidak beralas kaki sampai pecah-pecah kaki mereka. Dalam keadaan seperti itu, sifat mereka Allah subhanahu wa ta'ala katakan tahsabuhum aghni. Tahsabuhum dalam Al-Quran, tahsabuhum aghnia min at-ta'affuf. Ya, kalian menyangka mereka itu adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena ta'affuf, menjaga diri tidak meminta-minta, tidak melakukan yang haram. Nas'alullah as-salamah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah itu sampai jatuh pingsan karena menahan lapar. Ya. Tidak terdengar, tidak kita dapatkan dalam sebuah hadis. Nah, ada sahabat-sahabat yang mulia, yang disebutkan, nama-namanya ya, yang datang ke orang-orang kaya kemudian meminta-minta. Yang ada, adalah sahabat yang lain yang justru memintakan untuk membantu saudaranya. Seperti, ya, ada seorang ibu membawa anaknya yang kelaparan. Datang ke Aisyah. Nah, menceritakan keadaan putrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada para sahabat untuk membantu para sahabat yang mereka itu terkena musibah. Sahabat-sahabat yang terkena musibah itu tidak sekali-kali datang kepada Nabi dan menemui para sahabat untuk kemudian mereka meminta bantuan. Terkena musibah padahal mereka, kita enggak, baru kena puting beliung sudah ada besok di jalan-jalan bawa kardus-kardus. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ainnya. Kemudian kata Nabi, wa awwalu thalathati yadkhuluna an-nar. Dan tiga golongan orang yang pertama masuk dalam neraka adalah fa'amirun musallit, pemimpin yang zalim. Wa dhu thirwatin min mal la yu'ti haqqallahi min malihi. Kemudian orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah dari hartanya, zakat tidak dikeluarkan, nafkah yang wajib untuknya tidak dikeluarkan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fakirun fakhur, orang miskin yang sombong. Nah, orang miskin yang sombong. La haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna awal ma yadkhuluna al-jannah, apakah kalian tahu orang yang pertama masuk ke dalam surga? Para sahabat menyatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Nabi, fuqara'ul muhajirin. Nah, ya, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ya. نسأل الله السلامة والعافية. في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة didahulukannya orang-orang miskin dibanding orang-orang kaya masuk ke dalam surga. Ya. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin. Orang-orang miskin makan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya itu setengah hari. Setengah hari jaraknya. Tetapi setengah hari ini di akhirat wa huwa 500 amin. Dia 500 tahun. 500 tahun setelah masuknya orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin ke dalam surga, barulah kemudian orang-orang kaya. Bukan berarti kalau begitu tidak usah kita kerja, tidak usah jadi kaya, tidak usah. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya, ya. Nabi ada yang menjadi kaya, ada yang menjadi penguasa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Para sahabat banyak yang kaya, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah. Itu sahabat-sahabat yang kaya. Tetapi kekayaannya betul-betul untuk Allah, untuk agama Allah. Nah. Ya. Nasrullah assalamu alaikum. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi menyatakan ya dakhulu fuqara'ul ummati al-jannata qabla al-aghniya' bi 40 kharifa. Akan masuk ke dalam surga umatku orang-orang miskin dari umatku sebelum orang kaya 40 tahun sebelum. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, dan yang paling utama adalah fuqara'ul muhajirin. Kenapa dikatakan fuqara'ul muhajirin? Karena orang-orang muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Datang ke Madinah dalam keadaan di Madinah tidak ada tempat tinggal, tidak ada kekayaan, tidak ada keluarga. Nah, mereka tidak ragu-ragu, tidak khawatir dengan apa yang mereka tinggalkan. Dengan apa yang mereka tinggalkan di Makkah. Padahal di kalangan mereka para sahabat ini, di Makkah banyak mereka kaya raya. Mereka banyak di Makkah adalah pembesar Quraisy. Nah, orang terpandang Quraisy. Tapi mereka tidak berpaling, tidak khawatirkan apa yang mereka tinggalkan di belakang. Untuk agama Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat orang-orang bertakwa, para awliya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ditafsirkan oleh para ulama la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka dari apa yang mereka tinggalkan di dunia ini, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Maka itu yang saya katakan tadi bahwasanya yang membuat kita ini lemah karena kita ini terlalu turun amal panjang angan-angan. Bagaimana nanti kalau saya meninggal anak-anak saya, nah, usaha saya, keluarga saya, istri saya, jangan-jangan nanti begitu saya meninggal istri saya langsung nikah. Begitu saya meninggal, barang-barang saya langsung dijual oleh anak. Itu karena kita tulul amal. Panjang angan-angan. Ya. Tayyib ikhwan fi din a'azzakumullah. Ini yang harusnya kita apa namanya pegang erat ya. Keyakinan. Keyakinan kita terhadap Allah. Dengan janji dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Terus bagaimana dengan keadaan kita? Keadaan anak-anak kita. Ya ikhwan nabi dina azakumullah. Kisah dua anak yatim dalam kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidr alaihi wassalam. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa'aqama. Qala law shitta lattakhadta 'alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa baini. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati 'alayhi sabra. Kisah terakhir. Mereka berdua Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapatkan di dalam kota tersebut ada jidar, ada tembok yang sudah miring. Maka Nabi Khidir pun faqama menegakkan tembok tersebut. Ya. Padahal penduduk negeri itu kota tersebut tidak mau memberikan jamuan kepada mereka. Ya. Kata Nabi Musa, coba kamu minta upah. Nah, karena menegakkan kembali tembok tersebut. Kemudian kata Nabi Allah Khidr alaihissalam, inilah perpisahan antara saya dengan kamu. Dan saya akan ceritakan kepadamu apa yang kamu tidak mampu bersabar atasnya. Tidak salah Nabi Musa. Juga tidak salah Nabi Khidr. Padahal bertolak belakang. Karena syariat Nabi Khidr itu untuk Nabi Khidr, syariat Nabi Musa untuk Nabi Musa. Karena umat-umat terdahulu itu syariat yang Allah turunkan untuk kaum mereka saja. Maka Nabi Khidr pun menceritakan kenapa membangun tembok ini. Wa amma al-jidar. Adapun tembok itu, faqama fakana li gulamain yatimain fil madinah, adalah milik dua anak yatim di kota ini. Wa kana tahtau kanzun lahuma, dan di bawah tembok itu ada harta untuk mereka berdua. Fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min. Maka Rabbu ingin mengungkap, membongkar, menampakkan untuk mereka berdua harta benda itu sebagai bentuk rahmat darinya. Dijelaskan oleh para ulama, ini membuktikan bahwa orang tua yang saleh, dengan kesolehannya dia, maka anak-anaknya di belakang akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah. Coba. Ini terkadang kita ini berpikir kayak gitu. Kalau saya meninggal nanti gimana? Khalas, sudah. Berbuat baik saja. Perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan. Tawakal kepada Allah. Jauh sah kita berpaling ke belakang terlalu turul amal, serahkan kepada Allah seperti Nabiullah Ibrahim katakan, ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha mendengar, Maha melihat hamba-hambanya. Selesai. Nah, artinya kebaikan orang tua akan nampak kepada anak-anaknya nanti walaupun orang tua itu sudah meninggal. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini kaum muslimin azakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan memicu semangat kita untuk beramal saleh sebagai bentuk persiapan diri kita. akhirat yang kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk ahlul jannah penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kita dulu.